إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan jumat yang berbahagia rahmani wa rahmatullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan benar-benar melaksanakan perintah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah. Bertakwa dalam artian meninggalkan semua dosa di atas ilmu karena takut azab Allah azza wajalla. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang terdahulu, mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mereka enggan bertauhid dengan tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, padahal mereka tahu maknanya dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qamar ayat ke-35, kata Allah Azza wa Jalla, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang terdahulu, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastaghfirun, mereka menyombongkan diri mereka. Kaum muslimin, orang-orang musyrikin di zaman dahulu enggan mengucapkan la ilaha illallah dan enggan mengamalkan la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita sekarang ini, mereka mudah mengucapkan la ilaha illallah untuk terjaga harta dan darahnya, namun mereka enggan melaksanakan konsekuensi pengamalan dari la ilaha illallah. mereka enggan mengamalkan la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tetapi mereka mensyukurkan Allah Azza wa Jal di dalam peribadat dan kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini sama seperti orang-orang musyrikin yang ada di zaman terdahulu. Hanya beda, mereka terdahulu lebih tegas, enggan mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka memahami maknanya. Adapun orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka jahil, mereka tidak mengilmui makna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka hakikatnya sama dengan orang-orang musyrikin di zaman terdahulu yang mengingkari pengamalan dari makna la ilaha illallah, yaitu benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jal, baik dengan malaikat, nabi, ataupun wali-wali. Dan orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini, mereka sama seperti orang-orang musyrikun di zaman dahulu mensekutukan Allah. Kalau orang-orang musyrikun di zaman dahulu mensekutukan Allah dengan malaikat, nabi, dan patung-patung, di zaman sekarang orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mensekutukan Allah dengan wali-wali Allah, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan walaupun dengan malaikat, nabi, ataupun wali-wali. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, amalkanlah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya kalimat tersebut tidak cukup hanya diucapkan tanpa diyakini dan diamalkan. Sesungguhnya kalimat tersebut akan menjaga harta dan darah kita semua. Jika kita benar-benar mengucapkan, meyakini dan mengamalkannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ummnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La azalu qatilan nas." Aku akan senantiasa, kata Rasul, memerangi manusia sampai dia benar-benar bersaksi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau mereka bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah dengan ucapan keyakinan pengamalan, asamu min dima'ahum wa amwaluhum ya illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah, maka harta darahnya terjaga dan hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Harus kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah diilmui, diucapkan, dan juga diamalkan konsekuensinya. Lihat Rasul bersabda dalam hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, "wa kafara bima yu'badu min dunillah," dan dia kufur, ingkar, kafir, barok, berlepas diri dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah, maka diharamkan harta dan darahnya untuk disumpahkan dan hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini dia konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, diucapkan, diilmui, diyakini, kemudian diamalkan. Jangan seperti orang-orang musyrikin yang di zaman sekarang bahkan ribuan kali mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tetap mensekutukan Allah dengan selain Allah, dengan wali-wali Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang ada dalam kuburan-kuburan mereka. Sesungguhnya mereka walaupun mengucapkan la ilaha illallah, mereka hakikatnya seperti orang-orang musyrikin yang terdahulu, yang mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mensekutukan Allah. Tapi orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mensekutukan Allah azza wa jalla dengan wali-wali Allah, sehingga mereka jadikan wali-wali Allah sebagai pelantar untuk meminta berkah dari Allah azza wa jalla, sehingga mereka jadikan wali-wali Allah untuk menolak bala mereka untuk mendapatkan manfaat dari Allah azza wa jalla. Dan ini adalah kesyirikan, dan Allah tidak ridho disekutukan walaupun dengan malaikat, walaupun dengan nabi, apalagi dengan wali-wali. Maka wahai kaum muslimin, tidak cuma berbahagia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid yang dengannya akan terjaga harta dan jasa kita. Tapi wajib kita mengucapkan, mengilmui, dan juga mengamalkannya. Barakallahu jami'an. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وجوده وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتباعه ورضوانه، صلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وأخوانه. أما بعد، قوم مسلمين، تقوالah kita semua kepada Allah عز وجل dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahui sesungguhnya kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar meyakini rububiyahnya Allah semata. Pengakuan rububiyah hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah pemilik alam semesta, hanya Allah yang memiliki rububiyah. Bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah cukup. Wajib bagi orang-orang yang ingin mendapatkan dari la ilaha illallah, setelah dia meyakini hanya Allah yang mencipta, rezeki mengatur alam semesta, dia wajib beribadah hanya kepada Allah, dan dia juga wajib kufur dengan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah azza wa jalla, baik malaikat, nabi, wali, atau selain mereka dari makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Dan orang-orang kufar, orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka meyakini sesungguhnya Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Ketika mereka ditanya, lihat firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau seandainya mereka orang kufar ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan berkata, Allah lah yang menciptakannya. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Kata Allah azza wajalla, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul ardhi al-'azim." Katakan wahai Muhammad kepada orang kufar, siapa pemilik yang ini 7 lapis langit dan pemilik arsy yang agung? Maka orang kufar akan mengatakan, saya quluna lillah, Allah yang memilikinya. Tetapi mereka enggan beribadah kepada Allah dengan bertauhid dan menjauh dari kesyirikan, dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah azza wa jalla, sehingga mereka tetap orang musyrikin. Ini hakikatnya orang-orang musyrikin. Maka setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia berkeyakinan dengan la ilaha illallah hanya sebatas tauhid rububiyah semata, tidak mengesakan Allah di dalam peribadatan kepada Allah, uluhiyah Allah, maka sungguh hakikatnya sama seperti orang-orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin diperangi, diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, padahal mereka memiliki tauhid rububiyah. Kenapa sebabnya? Karena mereka, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki tauhid uluhiyah, yang itulah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Maka tidak cukup meyakini rububiyah Allah walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak meyakini uluhiyah Allah. Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan laisat tauhid, bukan termasuk tauhid, bukanlah tauhid yang sesungguhnya mujarradul iqrarul abdi bi annahu la khaliqa illallah. Seorang ya ini hanya mengakui bahwasanya hanyalah Allah yang mencipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, bukan termasuk tauhid yang sesungguhnya. Wa anallahu rabbu kulli syai' wa malikau, bukan tauhid yang sesungguhnya jika dia hanya meyakini sesungguhnya hanya Allah rabb segala sesuatu, rabb penguasa alam semesta ini. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan hakikat dari tauhid. Kama kana ibadatul asnam muqarrina bidzalika wa hum musyrikun, dan itu telah diyakini oleh orang-orang musyrikun terdahulu, dan mereka orang-orang musyrikun yang meyakini hanya Allah yang mencipta, yang memiliki alam semesta, dan itu bukan hakikat dari tauhid. Kalimat la ilaha illallah, dan kata Ibnu Qayyim bali tauhid yatadamman, dan yang namanya tauhid yang mencakup min mahabbatillah, mencakup kecintaan hanya untuk Allah semata, wal khudu' lahu, dan mencakup tunduk hanya untuk kepada Allah semata, wa dzullul lahu, merendahkan diri, menghinakan diri hanya untuk Allah semata, wa kamalil inqiyad li taati, yang benar-benar dia taat tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wa ikhlas li ibadati lahu, yang namanya tauhid ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata, wa iradati wajhillahil a'la bi jami'il aqwali wal a'mal, dan dia benar-benar ingin wajah Allah di setiap perkataan dan ucapan dia, dan di setiap perbuatannya dia, dia benar-benar mengharapkan wajah Allah. Wal mani wal ata, di setiap dia memberi dan mencegah dia hanya mengharapkan wajah Allah. Ini namanya tauhid. Wal hubbi wal bughd, di setiap dia membenci dan mencintai, dia benar-benar mengharapkan wajah Allah. Ini adalah tauhid. Ma yahulu baina sahibu wa baina al-asbabi da'iyatil ma'asi wal isari 'alayha. Dan yang namanya tauhid, dia menenggalkan sebab-sebab yang mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah. Dia tinggalkan semua sebab-sebab yang mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah, karena mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Ini yang namanya tauhid, bukan sekedar mengakui hanya Allah semata yang mencipta alam semesta, bukan hanya sekedar Allah lah raja di raja, tetapi enggan beribadah kepada Allah dan enggan kufur dengan sesembahan-sesembahan selain Allah azza wajalla. Sesungguhnya hakikat tauhid uluhiyah mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tidak mensekutukan Allah baik dengan malaikat, nabi, wali-wali, apalagi dengan selain mereka semua. Dan inilah hakikat dari tauhid la ilaha illallah. Semoga kita semua benar-benar memahami hakikat dakwah yang tauhid yang para nabi, yaitu tauhid la ilaha illallah, yang wajib kita ucapkan, yang wajib kita amalkan, dan wajib kita yakini, dan tidak akan mungkin timbul keyakinan kecuali dengan ilmu, dan tidak mungkin kita berilmu kalau kita tidak mau belajar. Semoga kita semangat sebagai seorang muslim Dia mengucapkan la ilaha illallah untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah, sehingga kita hidup dengan la ilaha illallah, beribadah di atas la ilaha illallah, dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين وأذل الشرك والبدع والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الإيمان والتوحيد وحلاوته يا رب العالمين. اللهم آمين في دوارنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. اللهم نسألك علما نافئا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تصبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.